Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taqra al-hadis. Hasan Idris, anta Iqra Abu Muhammad. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Nah, sampai situ baru. Sen, tak apa. Duduk. Ya, tak apa. Al-Iman Mas'udin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi Abi Yahya. Panjang nian Abi ya. Hadis An Ibni Abbasin. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma yusmala karawa Ahmad wa sallallahu alaihi wasallam. San jelas anta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wa hul bukhari bil adabil mufrad wa sahihul albani. Ahsan ijlis. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita bisa hadir di majlis ta'lim ini guna membahas kajian yang telah kita selenggarakan. Walhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Awa'idu Talab, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah, perlu kita ketahui bersama apa yang telah disebutkan oleh para ulama dan telah kita ulang-ulang, yaitu untuk selalu memperbaiki an-niyah dalam menuntut ilmu agama, selalu mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain tujuan kita dalam menuntut ilmu untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala keikhlasan itu telah menancap di hati, maka akan mudah sekian banyak amalan dilakukan oleh setiap hamba. Keikhlasan, demikian pula dengan keikhlasan itu akan terlahirkan berbagai macam sifat-sifat mulia. Kesabaran, qanaah, dan yang lainnya. Disebabkan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, al-ikhlas. Para ulama kita sering mengulang-ulang kalimat ini. Kalimat yang sangat mudah diucapkan, akan tetapi sangat berat realisasiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita selalu untuk ikhlas. Ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam mengambil bagian dalam dakwah ini. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu tatkala dilandasi dengan ikhlas, akan berjalan dengan lancar. Akan berjalan dengan lancar. Tatkala seseorang menjalaninya dengan ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kita lanjutkan al-a'ikut thamin. Penghalang yang kedelapan. Dari penghalang-penghalang menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dunuwul himmah. Yang kedelapan ini kita akan masuk pada pembahasan dunuwul himmah. Rendahnya keinginan. Rendahnya cita-cita. Dunuwul himmah. Qala Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Nara baina sufufi talabatil ilmi unasan yamtalikuna mawahiba jalilatan wa qudurat hailah tuahiluhum lizza'amatil ilmiyah. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, kami melihat di antara penuntut ilmu ada beberapa manusia yang mereka memiliki keahlian, yang mereka bisa memiliki keahlian dalam bab ilmiah, dalam bab ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab menyampaikan agama secara ilmiah. Illa anna dunuwa himmatihim yamhaku mawahibahum. Hanya saja, kata beliau rahimahullah, lemahnya keinginan mereka menjadikan keahlian mereka itu tadi pudar, hilang. Hangus, terhapus. Karena lemahnya himmah. Rendahnya himmah. Rendahnya keinginan. Wa yuzilu baha'a nubughihim. Dan akan menghilangkan kecerdasan mereka. Seorang yang rendah keinginan. Padahal dia cerdas, sebenarnya cerdas. Tapi karena rendahnya keinginan, tidak menginginkan cita-cita yang tinggi, akan hilang kecerdasan itu. Fatajiduhum yaqna'una biyasiril ma'lumat. Dalam bab ilmu engkau dapati, dia hanya mencukupkan dengan maklumat yang sedikit, dengan faedah-faedah yang sedikit. Tidak dia kejar, tidak dia tulis dengan banyak, tidak dia ingin dapatkan faedah yang banyak. Dia hanya ingin dapat sedikit, yang penting nulis, yang penting catat, yang penting ada faedah. Ini dunuwul himmah, rendahnya keinginan. Wa ya'nafuna minal qira'ati wal mutala'ati. Dia menganggap ringan, jarang dia membaca, jarang dia mentela'ah. Wa yatashaghaluna 'ani talabi wat tahsil. Dia hanya datang ke majelis belajar, duduk di majelis itu saja, cuma mencukupkan di situ. Tidak demikian ya ikhwah, barakallahu fikum. Yang semestinya kita lakukan adalah kita memperbanyak membaca buku-buku, buku terjemahan. Kalau misalkan belum bisa kita membaca kitab gundul, belum bisa kita menterjemah Al-Quran, kita cari buku-buku terjemahan. Ada majalah kita, majalah Asy-Syari'ah, ada lagi majalah Qudwa, Tasfiyah, banyak. Demikian pula terjemahan-terjemahan yang telah diterjemah oleh asatidzah, banyak. Tafadhol, dibaca buku-buku terjemah itu. Jangan hanya mencukupkan dengan majelis ilmu. Naam, datang ke majelis ilmu adalah kebaikan yang sangat besar, jalan menuju surga. Akan tetapi, jangan kita menjadi orang yang keinginannya rendah. Cukuplah sampai di sini, jangan. Cita-cita kita yang tinggi. Kalau mau masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin beramal, kita usahakan amalan kita yang tinggi, yang besar. Kalau ternyata belum mampu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa seperti si fulan yang besar amalannya. Barakallahu fikum. Wa haula sur'anu matun za'u milkiyah qudratihim. Mereka ini, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, sangat cepat ditarik kemampuan mereka. Padahal mereka pada dasarnya kalau diasah terus punya kemampuan. Tapi karena lemahnya keinginan tadi menjadi pudar, menjadi loyo, menjadi mundur, akhirnya menjauh dari majelis ilmu. Padahal kalau dia berusaha tetap dalam majelis ilmu, tetap dalam kebaikan, dia berusaha untuk membahas, mencari yang lebih tentunya di sini dengan bimbingan para ulama, para asatidah, akan mendapatkan kebaikan yang besar. Wa tuslabu barakatu awqatihim, orang yang seperti ini akan dicabut keberkahan waktunya, waktunya disibukkan dengan perkara-perkara yang jauh dari ilmu. Datang ke majelis ilmu hanya duduk kemudian mendengar kemudian tidak memperhatikan, hanya sekedar datang sudah, setelah itu pergi. Tidak ada mengambil faedah sedikit pun. Beda halnya dengan orang yang menginginkan faedah. Dia mendapatkan faedah, oh hari ini pembahasannya ini, dia ingat, oh pembahasannya ini. Nanti disampaikan di rumah kepada keluarganya, sampaikan kepada temannya, ini faedah tadi malam, ini faedah di majelis ilmu. Nah, ini terdapat tanda-tanda kebaikan yang seperti ini. Kalau hanya sekedar datang tanpa ada faedah sedikit pun, mah ini orang yang rugi. Rugi dia dari sisi tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna. Naam, dia mendapatkan kebaikan duduk di majelis ilmu sendiri, itu mendapatkan kebaikan. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi masih kurang. Jangan kita menjadi orang yang dunuwul himmah, rendahnya keinginan. Jangan cukup, cuman sampai di sini udahlah, batas di sini saja. Padahal mampu sebenarnya kalau dilakukan. Jangan. Kita teruskan sesuai dengan kemampuan kita untuk menggapai kebaikan yang sempurna. Dzalika bi anna kufrun ni'mati mu'dhinun bi rahiliha. Padahal dia memiliki kemampuan tadi ya. Beda halnya sama yang tidak punya kemampuan, yang lemah, yang fisiknya lemah kemudian lemah, benar-benar lemah. Ini lain. Ini ma'zur, yang seperti ini dapat udzur. Kalau yang punya kemampuan yang fisiknya kuat tadi, dia tidak mempergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini, kata Syekh, kufrun nikmah adalah menjadi penyebab nikmat tersebut lenyap. Kama anna syukraha mu'dhinun bimazidiha, sebagaimana syukur terhadap nikmat menjadikan sebab nikmat tersebut bertambah. Qala Al-Farra rahimahullahu taala, berkata Al-Farra rahimahullahu taala, la arham ahadan karahmati li rajulain, aku tidak lebih, rasa sayangku tidak melebihi melainkan pada salah seorang dari dua orang, melainkan pada salah seorang dari dua jenis manusia. Yang pertama, rajulun yatlubul ilma wala fahma lahu, sangat kasihan beliau dengan seseorang yang menuntut ilmu dan tidak dapat satu pemahaman pun. Sangat kasihan. Sudah datang, satu pemahaman pun tidak dia dapatkan. Kalau masih dapat, 1, 2, 3, masih ada yang nyangkut, alhamdulillah. Ini berarti masih ada kebaikannya. Masih mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu pun tidak dapat, bagaimana nih yang seperti ini? Seperti orang yang tidur di belakang, datang tapi absen. Cuman absen, habis itu di belakang tidur. Nah, ini seperti ini sangat kasihan yang seperti ini, kata Al-Farra. Warajulun yafham, rajulun, seseorang yang faham, wala yatlubu, akan tapi dia tidak menuntut ilmu. Dia tidak mau belajar, tapi dia faham, sebenarnya punya kemampuan untuk memahami, punya kemampuan untuk belajar, tapi dia tidak menuntut ilmu. Nah, yang seperti ini sangat aku kasihani, kata Al-Farra. Fa inni wa inni, dan sesungguhnya aku, la a'jabu, sungguh mengheran-heran, mimman fi wus'ihi an yatrubal ilm wa la yata'allam. Sangat heran kepada orang yang memiliki kelapangan, memiliki peluang untuk menuntut ilmu namun dia tidak belajar. Ini aku sangat heran, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Abu'l-Farraj, Abu'l-Farraj Ibnu al-Jauzi rahimahullah, berkata Abu'l-Farraj Ibnu al-Jauzi rahimahullah, ta'liqan ala qawli Abi Thib, Abi Thayyib al-Mutanabbi, memberikan ta'liq, memberikan komentar dari ucapan Abu Thayyib al-Mutanabbi. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala at-tamam. Aku belum pernah melihat pada aib-aib manusia suatu aib seperti kekurangannya orang yang mampu untuk meraih kesempurnaan. Maknanya adalah belum aku lihat aib yang sebenar-benarnya aib, melainkan seorang yang memiliki kemampuan untuk meraih kesempurnaan namun dia tidak meraihnya. Ini yang benar-benar dikatakan aib, kata Abu Thayyib, disebutkan di sini Abu Thayyib al-Mutanabbi. Yang bagi lil akil, semestinya bagi seorang yang berakal, an yantahiya ila ghayati ma yumkinuh, untuk mencapai kesempurnaan, puncak yang dia bisa dapatkan sesuai dengan kemampuannya. Falau kana yatasawwar lil adami su'udus samawat la ra'aitu min akbahin naqais ridahu bil ardi. Kalau seandainya bagi seseorang itu dimudahkan untuk menaiki langit, untuk naik ke langit, tentu aku memandang orang yang paling jelek, orang yang paling jelek kekurangannya adalah dia ridho untuk tetap di bumi. Maknanya apa nih maknanya? Maknanya bagi yang memiliki kemampuan untuk meraih kesempurnaan, namun dia ridho terhadap sesuatu yang sedikit, sesuatu yang rendah yang ada pada dia, dia tidak menuntut ilmu, dia tidak meraih kesempurnaan itu. Nah, ini adalah termasuk kekurangan, kekurangan yang sangat kurang, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Falaukanatil nubuwatu tahsulu bilijtihad, ra'aitul muqassir fi tahsiliha fi hadir. Kalau seandainya, ini kata beliau rahimahullah, seandainya nubuwah, kenabian itu bisa diraih dengan bersungguh-sungguh, sungguh aku melihat orang yang selalu berada dalam kekurangan untuk mendapatkannya, dia selalu di bawah. Dia selalu di bawah, dia tidak mau meraihnya. Akan tetapi an-nubuwah itu tidaklah dicapai, kenabian tidaklah dicapai melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Ini kalau seandainya demikian, kata beliau rahimahullahu taala. Wasiratul jamilatu indal hukama khurujun nafsi ila ghayati kamaliha. Sirah, perjalanan yang indah, perjalanan yang indah dari para ulama kita, mengeluarkan jiwa kita ini untuk mencapai puncak kesempurnaan yang mungkin untuk dilakukan dalam bab ilmu dan amalan. Wa qala fil jumlah la yutrak fadilatu yumkin tahsiliha illa hassalaha. Janganlah seseorang meninggalkan keutamaan yang mungkin bagi dia untuk mendapatkannya kecuali hendaklah dia menggapainya. Fa innal kunu' halatul aradhil, karena merasa cukup tadi adalah termasuk keadaan yang rendah. Demikian pula kita dalam bab menuntut ilmu agama, kalau kita memiliki kemampuan, bisa belajar, terus tekun belajar. Tekun belajar. Jangan kita terkalahkan dengan rasa malas. Jangan terkalahkan dengan rasa malas. Kita mampu untuk melakukan perbuatan ini, kita berusaha untuk melakukannya. Demikian pula dalam bab kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain. Barakallahu fikum. Kita mampu untuk melakukan ibadah nafilah, ibadah nawafil. Kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Ini menjadi motivasi bagi kita semua, menjadi teguran bagi kita semua. Jangan kita menunda-nunda atau bahkan meninggalkannya karena saking sibuknya kita. Saking sibuknya kita. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita menjadi seorang yang uluwul himmah, keinginannya tinggi, cita-citanya tinggi. Barakallahu fikum. Cita-cita kita apa? Surga. Seorang memiliki cita-cita masing-masingnya. Cita-cita kita surga. Jika kita tanya mereka, orang-orang yang belum sempurna dalam belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih jauh dari belajar, kita tanya mereka, apa cita-cita kamu? Ingin jadi pegawai ini, pegawai ini, pegawai ini. Itu masih rendah cita-cita yang seperti itu. Dunia. Jadi semestinya cita-cita kita apa? Cita-cita kita ingin masuk surga. Itu cita-cita yang paling tinggi. Paling tinggi. Karena di surga apapun bisa kita raih. Apapun bisa kita raih, kita dapatkan. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini perkataan Abul Faraj Ibnu Jauzi. Beliau menyebutkan syair. Fakun rajulan rijluhu fissara wahamatun himmatuhu fisturaya. Masya Allah. Syair yang disebutkan oleh beliau. Fakun rajulan rijluhu fissara wahamatun himmatuhu fisturaya. Jadilah seseorang yang kakinya di bumi, namun cita-citanya sampai ke bintang. Cita-citanya tinggi sampai ke bintang. Saro itu maknanya tanah. Saro. Suraya maknanya bintang. Salah satu dari nama bintang. Suraya. Walau amkana ubur kulli ahadin minal ulama wa zuhad fa'al. Kalau memungkinkan bagimu, walau amkanaka, jika memungkinkan bagimu untuk melalui singgah di tempat para ulama, sekian banyak para ulama dan zuhad, orang-orang yang ahli zuhud, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang mendekatkan diri selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukan. Lakukan. Belajar di sini, belajar lagi, setelah selesai belajar di sini, ingin belajar lagi, pergi keluar, ingin belajar lagi, subhanallah. Lakukan, kata beliau, jika mampu untuk melakukan yang demikian itu. Fa innahum kanu rijalan, karena mereka semua adalah rijal. Rijal itu jamak dari rajul. Rajul artinya satu. Kalau rijal artinya orang-orang, laki-laki, laki-laki banyak mereka. Wa anta rajulun, sementara kamu adalah rajulun, satu orang. Ketika bisa mendapatkan ilmu dari beberapa masyayikh, beberapa ulama, bagus yang demikian itu. Wa ma qa'ada man qa'ada illa lidana'atil himmah wa khasasatiha. Tidaklah orang yang malas melainkan karena lemahnya himmah, keinginannya, karena rendahnya keinginannya. Barakallahu fikum. Wa'lam annaka fi maidanis sibaq. Ketahuilah engkau berada di maidan, di tempat perlombaan. Jadi kita di dunia ini berada di tempat perlombaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dalam surah Al-Mutaffifin. Untuk mendapatkan surga, untuk meraih surga, hendaklah seseorang bersungguh-sungguh, hendaklah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan surga. Kita di dunia ini berlomba-lomba semuanya untuk mendapatkan kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang tinggi, surga yang tinggi. Barakallahu fikum. Wal awqat tantahib, sementara waktu, waktu-waktu itu cepat sekali berlalu, cepat sekali merampas, cepat sekali seseorang dengan waktu itu, cepat sekali seseorang tiba-tiba sudah dewasa, tiba-tiba kita rasa usia sudah besar, rambut sudah memutih, sudah tumbuh uban cepat sekali, waktu itu cepat sekali. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita dibalap oleh waktu, ya, dibalap oleh waktu karena kita tidak banyak melakukan amal soleh sehingga kita dibalap oleh waktu yang menyebabkan kita lambat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu, jikalau engkau tidak memotongnya, qata'aka, waktu itu yang akan memotong. Waktu itu yang akan memenggal. Barakallahu fikum. Fala takhlut ila kasal, jangan engkau malas terus-terusan, jangan terlalu malas. Takhlut itu dari khalada yakhludu, hulu dan khalidun, kekal. Jangan engkau langgeng dengan kemalasanmu, kata beliau. Fata illa bil kasal, tidaklah luput apa yang telah luput melainkan disebabkan kemalasan. Wah, luput salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, luput disebabkan malas tadi. Luput salat witir, malas disebabkan kemalasan, luput yang demikian itu. Banyak luput yang demikian itu disebabkan malas. Beda halnya kalau seorang punya uzur. Kalau punya uzur, lain lagi ceritanya. Berarti dia ma'zur, mendapatkan uzur. Walanala man nala illa biljid, tidaklah seorang mendapatkan kemuliaan melainkan dengan kesungguhan, walazm, dan keinginan yang kuat. Barakallahu fikum. Kita sebutkan, kita langsung melewati apa yang disebutkan oleh beliau tentang apa yang beliau sampaikan dari faedah di sini. Beliau menyebutkan tentang bagaimana mereka para salafus saleh. Kita lewati syair yang disebutkan oleh beliau dan yang sebelumnya. Kita langsung lanjut pada wa inna min anfa'il umur allati tu'inu 'ala 'uluwil himmah. An-nadharu fi siyaris salaf. Beliau menyebutkan sesuatu yang paling bermanfaat. Di antara sesuatu yang paling bermanfaat untuk mendapatkan tingginya keinginan, untuk mendapatkan cita-cita yang tinggi. Afwan, sesungguhnya perkara yang paling bermanfaat, di antara perkara yang paling bermanfaat yang membantu seseorang, yang membantu seseorang untuk memiliki cita-cita yang tinggi, untuk memiliki keinginan yang tinggi dalam kebaikan. Di antara yang paling bermanfaat, yang paling membantu adalah an-nadharu fi siyaris salaf, melihat sirahnya mereka para salaf, melihat bagaimana sejarahnya mereka para salaf, para salafun saleh. Fa inna ahwalahum ghayatul kamal ilman wa amalan. Karena sesungguhnya keadaan-keadaan mereka mencapai puncak kesempurnaan baik dalam hal ilmu dan amal. Lihat sirah mereka para salafun saleh. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat, sirah para tabi'in, sirah para atba' tabi'in. Antum baca. Baca dengan sempurna, baca dengan puas. Antum akan dapatkan bagaimana ketinggian, bagaimana keinginan mereka yang tinggi untuk mencapai kebaikan. Semangat kita membaca sirah Nabi, sirah para sahabat, sirah tabi'in dan atba' tabi'in akan memotivasi kita untuk beramal kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi pelajaran sirah, pelajaran-pelajaran sejarah Islam itu tidak bisa diremehkan. Hendaknya kita memiliki keinginan yang tinggi, banyak-banyak membaca buku tersebut sehingga kita memiliki uluwul himmah, keinginan yang tinggi. Fa idza ma ra'aha talib isdara nafsahu. Apabila seseorang membaca buku-buku mereka, sirah mereka, dia akan menganggap dirinya ini rendah. Wah, saya ini belum sampai ternyata pada amalan yang seperti ini masih jauh dari mereka. Menganggap rendah dirinya di matanya. Fasa'alil uqibil qaum, dan dia berusaha untuk menyerupai mereka. Paling tidak menyerupailah, walaupun tidak bisa sama seperti mereka, paling tidak menyerupailah. Barakallahu fikum, subhanallah. Kita lihat bagaimana para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab hadis, kisah sahabat Ansar yang menyambut tamu. Mungkin antum masih ingat. Rasulullah SAW kedatangan tamu, namun tidak didapati di rumahnya kecuali air. Enggak ada untuk menjamu tamu itu, enggak ada. Beliau pergi ke tempat istri-istrinya, tidak ada. Ternyata Rasulullah SAW datang ke para sahabat. Ini ada tamu. Siapa yang ingin berserikat kebaikan dalam hal ini? Rasulullah SAW menawarkan kebaikan kepada mereka. Para sahabat ketika dapat tawaran kebaikan yang seperti ini, mereka berlomba-lomba. Tidak, aku enggak, nanti dulu lah, masih sibuk, masih ini, enggak. Dapat tawaran kebaikan langsung, mereka berusaha untuk meraihnya. Bukan karena mereka itu mampu, mereka kaya-kaya, enggak. Bukan itu, tapi yang mereka inginkan adalah ridha Allah dan Rasul-Nya ketika itu. Maka salah seorang sahabat Ansar menawarkan diri, "Ana ya Rasulullah, saya siap untuk menjamunya." Dilihat di rumah, gak ada yang tersisa kecuali makanan untuk anak-anaknya. Makanan untuk anak-anaknya. Tamu Rasulullah SAW. Masya Allah. Mungkin kita berpikir, ya ini pingin karena dia mampu mungkin. Ternyata tidak. Ternyata tidak juga. Dari sisi kemampuan masih kurang juga. Akan tapi karena Rasulullah SAW menawarkan kebaikan, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena memuliakan tamu adalah amalan yang sangat besar, sangat agung, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pulang dia ke rumah, ternyata tersedia makanan untuk sibian anak-anaknya. Maka dia mengatakan kepada istrinya, kalau seandainya tamu itu datang, lampu dimatikan biar terlihat kita ini sudah makan semua. Tidurlah. Makanan yang untuk anak-anak tadi keluarkan untuk tamu. Dijamu tamu tersebut dengan makanan yang dari situ tadi. Mengedepankan untuk tamu-tamunya. Al-Ihsan. Mengutamakan saudaranya. Mengutamakan saudara Rasulullah. Saudara seiman. Tamu dari Rasulullah SAW. Tamu dia juga. Jangan sampai tamu ini tidak mendapatkan jamuan dari kita. Makanlah mereka, makanlah tamu itu, setelah itu pergi. Keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an terkait sahabat Ansar ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan pujian langsung dari langit. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka berupaya mengutamakan tamu, mengutamakan saudaranya, walaupun mereka itu sebenarnya butuh sekali. Akan tapi dengan sebab izar, dengan sebab cinta terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini diantaranya. Kita lihat diri kita, waduh, masih kurang, masih jauh sekali dari yang seperti ini. Masih jauh sekali. Tentunya kita akan berusaha menyerupai mereka. Paling tidak menyerupai. Itulah. Kita berusaha menyerupai. Kita ini berjalan merangkak dalam mencontoh mereka. Salafun Shalih. Paling tidak menyerupai. Itulah. Kita berupaya menyerupai mereka. Dalam hal ilmu amalan. Menyerupai. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini. Beliau Syekh Abdus Salam bin Barjas. Menyebutkan. Watasyabbuh bihim, menyerupai mereka. Kemudian beliau berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Inginkah kita termasuk dari kalangan para sahabat? Ingin tentunya. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin. Selama di dalam hatinya masih terdapat kebaikan, tentu ingin berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in dan atba' tabi'in, para salaf. Siapa yang ingin seperti mereka, maka hendaklah menyerupai mereka, menyerupai walaupun tidak sama persis, tapi berupaya menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Barakallahu fikum. Subhanallah, hadis yang agung. Beliau rahimahullahu taala beristidlal, berdalil dengan hadis ini supaya kita ini punya keinginan untuk mencontoh mereka. Berupaya untuk mencontoh mereka dan memperbanyak membaca sirah mereka, perjalanan mereka. Kita masih sangat kurang dalam membaca perjalanan mereka, masih sangat kurang. Hendaklah kita sempatkan waktu untuk membaca sejarah mereka, para salafun saleh. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Sudah masuk waktu al-isya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.